السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حاضرين يد رحمة الله سبحانه وتعالى، الحمد لله في kesempatan sore yang mulia ini kita diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla kembali di majalisul ilm. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan ini bermanfaat dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa yang kita dapatkan ini akan menjadi hujjatul lana, pembela kita kelak pada hari kiamat, bukan hujjatun alaina, yang menjadi musuh kita. Nasallallahu alaihi wasallam wa alafiyah. Kita akan ambil di kesempatan sore hari ini dua hadis terakhir di dalam kitab tauhid dalam sahih al-Imam al-Bukhari. Hadis pertama yang berkaitan dengan Al-Qur'anul Karim yang merupakan zikrullah jihadan kabira, jihad yang besar, dan zikrullah yang besar adalah Al-Qur'anul Karim. Kemudian terakhir nanti dua kalimat ringan yang sangat dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka bagaimana kita meraih pahala besar dari zikir, baik dengan Al-Qur'anul Karim maupun kalimat subhanallah wa bihamdi. Kita akan dengar ya riwayat yang dibawakan Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Yaqulu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Beliau mengatakan qala haddatsana Abu Nu'man, telah menceritakan kepada kita Abu Nu'man, atau telah menceritakan kepada kami Abu Nu'man. Qala haddatsana Mahdi, telah menceritakan kepada kami Mahdi bin Maimun. Qala sami'tu Muhammad bin Sirin yuhaddith. Beliau berkata, aku telah mendengar Muhammad bin Sirin menceritakan an Ma'bad ibn Sirin, dari Ma'bad ibn Sirin, an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, dari sahabat yang mulia Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yakhruju nasun min qibal al-mashriq, akan muncul sekelompok manusia dari arah timur. Dan timur ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan muncul banyak fitnah. Negeri kita dan timurnya Madinah, Irak dan selanjutnya. Bagaimana sifatnya orang-orang yang muncul dari negeri timur tersebut? Yaqra'un al-Qur'an. Mereka membaca Al-Qur'an Al-Karim. Zikir yang sangat agung. Tetapi bagaimana mereka membaca? La yujawizu taraqiyahum. Bacaan mereka tidak melampaui kerongkongan mereka. Tidak meresap ke dalam hati. Hanya dibaca di lisan saja. Hanya dibaca sekedar di lidah. Yamruquna minad-din, dan mereka keluar dari Islam. Melenceng dari agama. Kama yamruqu as-sahmu minar ramiyah, sebagaimana melesetnya anak panah, minar ramiyah, dari sasarannya, atau anak panah meleset atau keluar dari busurnya. Thumma la ya'uduna fihi, kemudian mereka tidak pernah akan kembali ke agama Islam itu. Hatta ya'uda as-sahmu ila fuqihi, sampai anak panah itu kembali ke busurnya sendiri. Dan itu sesuatu yang susah. Bagaimana panah yang sudah dilemparkan akan balik lagi? Qila ma simahum ya Rasulullah, apa ciri-ciri mereka? Ya. Qala simahum at-tahliq. Ciri-ciri mereka gundul. Aw qala at-tasbid, atau mereka memangkas rambutnya habis. Baik. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan sesuatu yang akan terjadi, yang belum terjadi di zaman beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memberitakan tentang al-ghaibiyat, perkara-perkara gaib, tentunya ini adalah bagian dari wahyu yang diberitakan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahyu. Karena beliau, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Tidak berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan itu semata-mata datang dari Allah Azza wa Jalla. Jadi Nabi mengabarkan sebelum tiba, yakhruju nasun min qibalil masyriq, akan keluar sekelompok manusia dari arah timur. Masyriq di sini maksudnya timur, masyriqul Madinah, timurnya kota Madinah. Syam itu utara, Mekah itu selatan. Maka timurnya mana? Al-Iraq. Timurnya Madinah adalah Iraq. Siapa ini maksud di sini? Mereka adalah al-Haruriyah, kelompok-kelompok Khawarij. sehingga terkenal peristiwa namanya Perang Nahrawan. Ini diperangi oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan terbunuh dengan jumlah yang sangat banyak. Tetapi ada beberapa orang yang sempat melarikan diri. Mereka lah yang beranak pinak sehingga memunculkan di tengah kaum muslimin atsaran sayyi'ah, dampak negatif yang sangat buruk di tengah-tengah umat. Kenapa? Karena mereka safkud dima', menumpahkan darah. Asal muasal mereka sebagaimana dalam atsar Abu Musa al-Ash'ari, dia melaporkan kepada sahabat Ibn Mas'ud radhiyallahu an, "Inni ra'aitu fil masjid amran munkara." Sungguh tadi di masjid aku melihat suatu kemungkaran. Apa itu? Qala in ishta fasatarahu. Jikalau engkau punya umur, engkau akan melihatnya. Ternyata ditemukan di masjid qaumun hilal. Ada sekerombolan orang membuat lingkaran, duduk di dalam masjid. Wa fi aydihim hasa. Di tangan-tangan mereka ada kerikil-kerikil. Setiap kelompok pemimpinnya mengatakan udhkurullah kaza wa kaza. Zikir, sebut Allah sekian-sekian. Mereka hitung dengan batu tersebut. Maka diingkarilah oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Waihakum ya ummata Muhammad, ma asra'a halakatku." Celaka kalian, hai umat Muhammad, alangkah cepatnya kalian binasa. Haulai sahabatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka para sahabat masih hidup di tengah-tengah kalian. Wa'ania wasiyabum lam tubla. Pakaian-pakaian mereka belum lusuh. Wa'aniyatum lam tuksar. Bejana-bejana mereka belum pecah. A'antum ahda min millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam am muftatihu bab ad-dhalalah. Apakah kalian lebih benar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataukah kalian telah membuka pintu kesesatan? Ini dua kemungkinan, tidak akan ada yang benar. Atau dua kemungkinan yang berat. Kemungkinan pertama, orang setelah Nabi lebih baik dari Nabi, sesuatu yang tidak mungkin. Kemungkinan yang kedua, inilah dia yang berat sekali. Atau kalian telah membuka pintu-pintu kesesatan. Orang-orang yang ada di masjid mengatakan, "Ya Rasulullah, ma aradna illa al-khair." Niat kami baik. Hasan na'uddu bihi at-takbir wa at-tahlil. Ini kan batu kerikil kita pakai ngitung zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Inilah dia sejarah pertama zikir berjamaah itu berjamaah. Dan ini sejarah pertama tentang zikir menggunakan kerikil yang lama-lama dimodernkan. Sekarang sudah ada tasbih digital. Yang asalnya apa? Kerikil. Ar-rawi al-hadith mengatakan apa? Atau disebutkan oleh Ibn Mas'ud, "Uddu sayyatikum wa ana dhaminun alla yadhi'a min hasanatikum syai'a." Kalau begini keadaannya, silahkan hitung dosa kalian saja. Aku jamin amalan kalian yang sesuai dengan sunnah tidak akan hilang pahalanya. Rawil hadir asar mengatakan, "Faru'aitu aktsara ha'ula'il hilaq yuta'anuna la yawman nahrawan." Aku melihat kebanyakan yang ikut di halaqah zikir itu, mereka lah yang memerangi kita waktu perang Nahrawan. Di sini para ulama kita mengatakan bahwasanya inilah bahayanya perkara-perkara baru dalam agama. Perkara-perkara bid'ah dalam agama membuat amalan contoh yang tidak dicontohkan, amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dari hanya berzikir berjamaah berujung kepada pembunuhan. Maka disebabnya dikatakan oleh para ulama kita, ahlul bidah kulluha khawarij atau kulluhum khawarij. Ahli bidah ini semuanya menjadi khawarij. Kenapa? Karena sepakat mengangkatkan ahlu sunnah pedang. ya, tidak bisa pakai dalil, pakai apa? Pakai ulat. Ya, dalil enggak ada, akhirnya pakai otot. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan sifatnya al-khawarij itu. Yaqra'un al-Qur'an, baca Qur'an, dibaca Qur'an. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis yang lain, tahqiruna salatakum ma'a salatihim. Kalau kita melihat salat kalian itu enggak ada apa-apanya salatnya ketimbang mereka khawarij ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan sahabat digitukan oleh Nabi. Berarti apa? Rajin ibadah. Wasiyamakum ma'asiyamihim, enggak ada apa-apanya puasa kalian dibandingkan puasa sunnahnya mereka itu. Tapi apa? Yaqra'unal Qur'an, baca Qur'an, la yujawizu taraqiyahum hanajirahum, hanya sekedar baca tetapi tidak masuk ke dalam hati mereka. Di sini apa? Al-fahm, pemaham. Maka Ibnu Abbas ketika zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, di hari Jumat atau di hari di satu hari, Ibnu Abbas ingin berdialog dengan mereka. Dan ini yang pantas dilakukan ya oleh siapapun berpuasa. Pemikiran-pemikiran khawarij, pemikiran-pemikiran teror di tengah umat ini tidak akan selesai dengan hanya kekerasan, tidak bisa. Karena apa? Karena ini adalah keyakinan. Ini adalah apa? Akidah, doktrin. Maka harus diselesaikan juga dengan jalur apa? Doktrin. Hujjah lawan hujjah. Atau hujjah melawan syubhat. Maka Ibnu Abbas datang kepada mereka, amhil ya amirul mu'minin, tunggu. Aku akan datangi mereka. Apa jawabannya Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib mengatakan, ini akhsya alaik. Jangan Ibnu Abbas, aku khawatir engkau nanti diganggu. Engkau disakiti nanti. Engkau dibunuh nanti. Kenapa? Karena mereka akan mudah menghalalkan darah. Mudah menghalalkan darah. Apa kata Ibnu Abbas? Ya. Aku adalah orang yang tidak suka menyakiti orang. Begitu sampai ya, Ibnu Abbas ke tempat mereka, jumlah mereka ribuan. Mata-mata mereka seperti mata yang kelelahan bangun malam. Lutut-lutut mereka semuanya tebal. Kenapa? Saking seringnya sujud. Taubahnya seperti onta yang sering turun. Sapi lihat, bagaimana lututnya? Kulitnya tebal. Menebal. Ibnu Abbas mengatakan, jitukum min indi ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa min indi sihrihi wa alaihim nazal al-Quran wa laysa fikum minhum min ahad. Aku datang kepada kalian dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku ini datang dari sahabat. Dari menantunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa? Ali bin Abi Thalib. Kepada mereka diturunkan Al-Quran, mereka lebih faham ta'wilnya, maknanya, tafsirnya daripada kalian. Dan kalian ini tidak ada satupun sahabat. Jadi orang-orang khawarij tidak ada satupun dari kalangan sahabat. Tidak ada. Syahid di sini para hadirin, bahwasanya orang-orang yang kena pemikiran khawarij ini rajin ibadah luar biasa. Kalau ada orang khawarij sekarang gak rajin ibadah, berarti apa? Tidak benar. Artinya apa? Buka masih ikut-ikutan. Ya. Kalau khawarij dulu tidak membolehkan bohong, sekarang pemikirannya khawarij, tapi apa? Membolehkan bohong. Karena bohong itu dosa besar. Dalam pemikiran khawarij, dosa besar itu mengeluarkan orang dari apa? Islam. Di sini Nabi mengatakan, yaqra'un al-Qur'an, mereka baca Qur'an. La yujawizu taraqiyahum, tetapi Qur'an itu tidak melawati apa? Tenggok, tidak masuk ke dalam hati mereka. Kenapa? Enggak faham. ya, hanya lihat nas, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir, akhirnya apa, main kopar kafir. Apa lagi yang dijelaskan kepada Tuhan? Oleh sebabnya Ibnu Umar mengatakan, in talaqu ila ayatin nazalat fi ahli alkitab waj'aluha fil muslimin. Kenapa gampang mengkafirkan? Karena ayat yang diturunkan kepada orang kafir diletakkan pada orang Islam. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ini turunnya kepada siapa? Yahud. Ya, kita katakan, ya, al-ibratu bi umum lafzi la bi khusus sababi. Yang menjadi patokan ukuran adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Iya, tetapi ingat, ayat itu memiliki penafsiran, memiliki pemahaman sebagaimana dipahami oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas mengatakan, laisa huwal kufrul akbar, kata beliau, bukan kafir besar maknanya ayat itu. Maka ya, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humudh dhalimun, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Ya, maka kafir, ada kafir besar, ada kafir kecil, zalim, ada zalim besar, ada zalim kecil, kemudian fasik, ada fasik besar, ada juga fasik kecil. Jadi menghukumi ya seorang hakimul muslim, pemimpin muslim, ya, gara-gara tidak berhukum dengan hukum Allah Azza wa Jalla serta merta dikafirkan tanpa ada perincian, maka ini bukan madhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Khawarij yamruquna min ad-din, keluar dari ajaran Islam, tapi dia tidak kafir. Ya, Al-Khawarij tidak kafir. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ditanya, akuffarun hum, apakah orang-orang Khawarij itu kafir? La, minal kufri farru, hum ikhwanuna baghaw alaina, mereka saudara kita, mereka melampaui batas melawan kita. Ya, minal kufri farru, mereka itu lari dari kekafiran tapi jatuh dalam kekafiran. Maka di sini sifat mereka, ya, la yaqra'ul Qur'an la yujawizu taraqiyahum, baca Qur'an tapi tidak melewati tenggorokan mereka, tidak masuk ke hati mereka, tidak memahami maknanya dengan makna yang benar. Jadi mereka hafal Qur'an, baca Qur'an, zikir yang paling utama kitabullah mereka baca, tetapi tidak berguna. Berbeda dengan orang yang beriman yang bertakwa, ketika baca ayat Allah, zadatuhum iman, imannya bertambah. Ya, imannya bertambah dikarenakan mereka mengamalkannya. Akhirnya Allah Azza wa Jalla balas mereka dengan afdalul jazaa, balasan yang paling mulia. Adapun yang tersebut di dalam hadis ini, inilah sifatnya. Yamruquna min ad-din, keluar dari Islam, keluar dari ajaran agama, sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya, kemudian tidak akan kembali, ya, sampai anak panah itu kembali ke busurnya. Qila, dikatakan, masih mahum, apa tanda mereka, ciri khas mereka? At-tahliq gundul. Nah, bukan berarti setiap yang gundul itu adalah Khawarij. Ya, sama, ya, jenggotan, ya, nah, semua yang jenggotan dikatakan apa? Khawarij. Karena ada yang jenggot benar-benar di atas sunnah, ada juga yang jenggot karena ngefans sama pemain band, ya, kebetulan dia pakai jenggot. Maka apa? Kita tidak bisa, ya, pukul rata hukum seseorang hanya melihat luarnya. Awqala at-tasbih, memangkas rambutnya habis. Hadirin rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, Jadi tanda disebut di sini adalah pertama, baca Quran tetapi tidak memahaminya dengan benar. Kemudian juga di antara tandanya at-tahliq, cukur habis rambut mereka, gundul. Ya. Dan telah disebutkan bahwasanya para ulama salaf dulu mereka itu mencukur rambut kapan? Lutfi, waktu haji atau umrah atau lil hajah kalau ada keperluan. Ya. Maka tentu ya tidak semua orang yang gundul bisa dihukumi apa? Khawarij. Baik, apa faedah dari hadis yang pertama? Annalaysa kullu man qara al-Qur'an yantafi'u bihi. Tidak semua orang membaca Quran itu bisa mengambil manfaat dari bacaannya. Maka di sini pentingnya tambah apa? Baca plus tadabbur. Diresapi, direnungi. Dan diamalkan. Kemudian berikutnya, annal Qur'an al-Karim kalam Allah Azza wa Jalla. Qur'an al-Karim adalah kalam Allah Azza wa Jalla. Bukan kalamul bashar. Bukan ucapannya makhluk, bukan ucapannya manusia. Bukan pula perbuatannya manusia. Tetapi dia adalah kalam Allah, perbuatan Allah, sifat Allah Azza wa Jalla. Maka karena dia kalam Allah, ahlul iman yantafi'una bih. Orang-orang beriman bisa mengambil manfaat dari kalam Allah Azza wa Jalla. Adapun orang-orang yang fajir, orang-orang yang jahat, mereka tidak mendapatkan manfaat dari kalam Allah, kecuali hanya sebatas di dunia saja. Adapun di akhirat, mereka tidak mendapat manfaat dari kalam Allah Azza wa Jalla. Faedah berikutnya, hadis ini menerangkan anna kalam Allah, Al-Quran Al-Karim merupakan zikir min zikrillah, diantara zikrullah Azza wa Jalla yang akan bermanfaat ketika difahami dengan pemahaman yang benar. Nah, di sini orang khawarij, baca Quran? Baca. Hafal Quran? Iya. Tapi apakah bermanfaat? Kenapa? Pemahaman. La yujawizu taraqiyahu. Tidak meresap ke dalam hatinya. Pemahamannya. Sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Abbas, Quran itu turun pada sahabat, mereka lebih memahami maknanya ketimbang kalian. Faedah berikutnya, annatilawatul muntafa'ah. Bacaan Quran yang bermanfaat, dialah bacaan yang masuk ke dalam hati, yang direalisasikan oleh anggota badan. Maka itu sebabnya Allah Azza wa Jalla menjelaskan, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Jadi dituntut apa? Tadabbur, bukan sekadar apa? Tilawah, tahsinus saut, memperbagus apa? Suara, memperindah suara. Ya. Memperlombakan suara. Tapi amalan jauh, tidak. Jadi bacaan yang berguna, bacaan yang bermanfaat, itulah bacaan yang diresapi dan direnungi sampai ke dalam hati, yang berpengaruh pada amalan anggota badan. Itu dia hadis ya terakhir dalam bab ini. Kemudian bab berikutnya dan masuk kita ke hadis terakhir terus insyaallah. Fadhol. Baik, yaqulu al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Beliau berkata bab qaulillah ta'ala bi firman Allah azza wa jalla wa nadha'al mawazin al-qist liyaum al-qiyamah, kami letakkan neraca keadilan pada hari kiamat. Wa anna a'mal bani adam wa qawluhum yuzan, amalan anak adam, ucapan anak adam semuanya akan ditimbang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala kenapa membawakan bab ini di bagian terakhir dalam kitab Tauhid? Ini untuk membantah Mu'tazilah. Kenapa Mu'tazilah? Mu'tazilah mengingkari adanya timbangan. Mereka mengatakan timbangan itu maksudnya keadilan. Bukan timbangan yang asli, hakiki, yang kita pahami. Yang memiliki dua kiffah, memiliki dua daun. Sebagaimana dalam Sunan Tirmidzi dan yang lainnya. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu wahuwa fi 'ishatin radiyah, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Mu'tazilah mengingkari hal ini. Maka Abu Ishaq Az-Zajjaj berkata, sepakat ahlu sunnah mengimani al-mizan dan amalan hamba akan ditimbang pada hari kiamat, dan timbangan itu lahu lisan. Ada lisannya, lidahnya, jadi tengah itu. Kemudian ada kifahnya, dua daunnya kiri, kiri kanan. Coba lihat timbangan emas itu. Berapa daun? Dua. Di tengah-tengahnya ada lisannya, lidahnya. Pas, bawah atas. Berarti timbang. Baik. Wa anna amal bani Adam, amalan anak Adam, ya, apapun yang muncul, semuanya akan ditimbang oleh Allah Azza wa Jalla. Ucapan kita akan ditimbang. Termasuk di sini apa? Subhanallah walhamdulillah. Maksud Imam Al-Bukhari apa? Amalan anak Adam, ucapan anak Adam, makhluk Allah Azza wa Jalla. Itu sebabnya dia ditimbang. Termasuk ketika anak Adam membaca Al-Quran. Anak Adam berzikir, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Amalan dia yang melafazkan ini ditimbang. Tapi apa yang dibaca dari Al-Quran itu kalam siapa? Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, itu kalam siapa? Kalam Allah azza wa jalla. Baik. Ya. Kemudian kenapa Imam Al-Bukhari membawakan bab ini, bab terakhir, menutup kitabnya dengan tasbih? Karena dalam menutup majelis dianjurkan menutupnya dengan apa? Tasbih dalam doa kafaratul majlis. Ya, disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wassalam menerangkan tentang doa kafaratul majlis ini sebagaimana disebutkan di dalam hadisnya. Nabi alaihi salatu wassalam telah bersabda, Nabi katakan, man jalasa majlisan fakathura fihi laghatuhu. Siapa yang duduk suatu majlis lantas majlisnya banyak kata-kata yang sia-sia, kata-kata yang tidak pas, kata-kata yang tidak tepat. Faqala, lalu dia mengatakan, subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka apa? Ini menjadi kafarah. Sebabnya Imam Al-Bukhari menutup kitabnya dengan apa? Tasbih. Baik. Al-Mujahid berkata, "Wa nadha'u al-mawazin al-qist li yaumi al-qiyamah." Kami letakkan timbangan al-qist. Al-qist adalah al-qustas al-adl. Timbangan yang adil. Kemudian al-qist masdar muqsit wa huwa al-adil. Jadi benar-benar adalah timbangan yang adil, yang tidak menzalimi siapapun. Wa amal qasid fa huwa al-ja'ir. Adapun qasid itu artinya jair, adapun qis artinya keadilan. Qis lawannya qasid. Lalu beliau membawakan hadisnya, qala hadatsana Ahmad bin Ishaq, telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Ishaq, guru beliau. Qala haddatsana Muhammad bin Fudail, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Fudail an Umarah bin Al-Qa'qa', dari Umarah bin Al-Qa'qa', an Abi Zur'ah, dari Abu Zur'ah, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, kalimatani habibatani ila ar-Rahman, ada dua kalimat zikir yang sangat dicintai oleh Allah yang Maha Pengasih. Khafifatani 'ala lisan, sangat ringan di lisan. Thaqilatani fil mizan, sangat berat di dalam timbangan. Apa itu? Subhanallah wa bihamdih subhanallahil 'adzim. Subhanallah wa bihamdih subhanallahil 'adzim. Maka dua kalimat ini akan ditimbang oleh Allah Azza wa Jalla dan akan memberatkan timbangan. Maka di dalil yang nyata bahwasanya seorang hamba melafazkan zikir, membaca Al-Quran, amalan seorang hamba yang dikasih pahala dan diletakkan di dalam timbangan. Dengannya Allah akan kasih dia pahala. Adapun apa yang dibaca itu adalah kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ijma' para ulama salam, amalan hamba adalah makhluk, adapun perbuatan Allah Azza wa Jalla itu adalah sifat bagi Allah Azza wa Jalla, bukan makhluk. Nah, di sini dikatakan subhanallah wa bihamdi. Subhanallah ay tanzih, mensucikan Allah Azza wa Jalla dari keburukan. Wa bihamdi, dan segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, kita memuji Allah Azza wa Jalla, sekaligus kita mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Diulangi tasbih dua kali, ya, litakrir pengulangan, wal mubalaghah, menunjukkan lebih kita di dalam mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala, dan memperbanyak zikrullah azza wa jalla. Dan ini merupakan afdalul a'mal, amalan yang paling utama. Jadi Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, sebagaimana kita sebutkan tadi, membawakan tasbih bagian akhir dari kitabnya, pertama untuk menutup majelisnya, kitabnya dengan tasbih, karena itu petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, di sini dibawakan zikir bahwasanya amalan hamba yang berzikir itu akan ditimbang untuk membedakan mana amalan hamba itu merupakan makhluk dan mana perbuatan Allah itu adalah sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, faedah yang bisa diambil dari hadis ini yang pertama, jami'ur ruwat aitam, semua perawi hadis ini atau sanad hadis ini yatim semua. Muhammad bin Ahmad bin Ishkab yatim, Muhammad bin Fudail yatim. Imam Al-Bukhari yatim. Rawi hadis. Imam Al-Bukhari yatim. Ahmad bin Ishkab yatim. Muhammad bin Fudail yatim. Umar bin Al-Qa'qa' yatim. Abu Zur'ah yatim. Abu Hurairah yatim. Rasulullah yatim. Dan ini menunjukkan apa? Yatim bukan berarti dia tidak bisa berkarya. Yatim bukan berarti dia orang rendahan atau anak rendahan, tidak. Kenapa? Ini semuanya ini ulama al-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi terdepan. Allah berfirman, alam yajidka yatiman fa'awa. Faedah yang kedua, fadlut tasbih wat tahmid. Hadis ini menerangkan keutamaan tasbih dan tahmid. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Faedah berikutnya, hadis ini juga menerangkan anna minal a'mal, di antara amalan, ma khaffa fi'luhu wa thaqula thawabuhu, mengerjakannya ringan tetapi pahalanya besar. Dan ini menunjukkan apa? Karamillah azza wa jalla, kemurahan Allah azza wa jalla bagi hambanya. Tidak perlu dia lelah untuk beramal, tetapi Allah Azza wa Jalla berikan dia pahala yang sangat sangat besar. Faedah berikutnya, wa fihi itsbat sifatul mahabbah lillah azza wa jalla. Hadis ini menetapkan Allah azza wa jalla di antara sifatnya adalah cinta. Tentu cinta yang layak dengan kebesarannya, tidak serupa dengan cintanya makhluk. Kemudian faedah berikutnya juga dari hadis ini. Wa fihi itsbatul mizan al-haqiqi wa anna lahu kiffatan. Hadis ini menetapkan adanya timbangan yang hakiki. Dan timbangan yang hakiki ini memiliki dua daun. Dan timbangan Allah Azza wa Jalla timbangan yang adil, yang tidak ada jaurnya, zalimnya sedikit pun. Berbeda dengan orang nimbang di dunia. Sampai Allah Azza wa Jalla turunkan satu surat. Wailul lil mutaffifin alladhina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Wail, lembah di dalam neraka yang berisikan nanah dan darahnya penduduk neraka. Bagi siapa? Lil mutaffifin, yang mengurangi takaran dan timbangan, yang suka ngoplos dan semisalnya. Campuran disuruh 7-1 dibuat 12-1. Ya. Kemudian minta nota kosong, iya doang ini. Ya. Hati-hati nih mutaffifin. Idza talu 'alan nas yastawfun, kalau nimbangin untuk dirinya maunya lengkap. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, tapi nimbangin orang suka ngurangi. Ini hati-hati. Ya. Hati-hati. Dan ini banyak kasus ini para jamaah. Dan tidaklah ya suatu kaum suka mengurangi takaran dan timbangan, melainkan penguasa akan berlaku zalim kepada mereka. Jaurus sultan wa syiddatil mu'nah. Di samping itu apa? Ekonomi susah. Ya. Berat biaya hidup. Ini gara-gara apa? Suka mengurangi takaran dan timbangan. Ya, main proyek dinaikkan. Ini semuanya kena semua ini. Ya. Maka hati-hati. Kelak hari kiamat semuanya akan muncul. Timbangan Allah, timbangan yang adil. Allahu musta'an wa 'alaihi tuklan wa la hawla wa la quwwata illa birrahman. Demikian terakhir kitab tauhid yang bisa kita ambil pada kesempatan hari ini para hadirin rahmatullah azza wajalla. Habislah kita bertauhid sallallahu alaihi wasallam baraka 'ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa 'ala alihi wasahbihi.